Cidawati. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Berangkat berangin, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi lagi sama Nia. Ketek lovers, thank you. Deser paloro tak berbuah. Hari-hari yang tak menerang. Setiap detik nafas detik, ku persembahkan untukmu. Alasanku ada di sini, dan para Seret.